Tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting, Pak Rektor. Penting sekali. Buat ini, buat Buyan, saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau enggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semua yang kami hormati, ada Pak Rektor, ada Rektor Senior, Pak Arsoyo, ya teman-teman Direktur, dosen semua yang saya hormati. Jadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan, kalian masuk surga itu bukan hanya dasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita, andai kan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan, tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, tidak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroya itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroya. Ini penting supaya tauhid, ya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, kirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Watur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min huiri syai'in. Am humul khalikun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang mewujud. Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Ada kolbiyatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluku maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu, al-adamu yakhluku maujudan, sesuatu yang harusnya enggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan enggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluku maujudan, sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min huiri. Sayin, masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut solawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi solawat. Ada yang mensoleh ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama solawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, umma sholli ala sayyidina Muhammad, ala nabiyina Muhammad, monggo. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh sihotus solawat. Agama ini terjaga oleh redaksi solawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'rad, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmati. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Satu hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya nabi itu mbah-mbahnya harus nabi, harus keturunan nabi. Kemudian semua nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terusakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Dahro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Bully seperti itu dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama pun dia ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmat baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu layadurru wa layanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zaini, dari anak Profesor Zaini nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoya tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang enggak pernah terbuka karena ya memang enggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat ini. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain. Memang didirikan banyak orang. Sehingga UI memang enggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, enggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya enggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang enggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang enggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu enggak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, mubalik kedua ini enggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa Ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu enggak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah, itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Tak datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu, orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Karena Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ro'aita habiban yakrohu ayal ko habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai tidak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya, kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti tidak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya tidak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Gak, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buat ini Buyan, saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal, itu disuruh Allah, memang disuruh. Supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik, atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara bahasanya itu enggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu enggak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar Hamamatul Masjid. Ini pas mengaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang. Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya, pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, enggak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi ya, supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus dan ini barter mat. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan, saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya dua kambing kurus, diminta guru saya satu pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya dua, diminta satu boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut dua, diminta teman saya satu boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100 ribu, nartik temannya sampai 50 ribu kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, satu kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 40, tuh, 82. Kambingnya itu sudah mabain al-jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat, itu dianggap khoros, dianggap pemerasan. Allah tersinggung, kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Ya, ditedir munafik. Semenjak itu terus, tadi kembali gak jelas tadi. Barakahnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik, akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk, akan buruk terus. Sehingga terus, banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya enggak tegas. Tapi enggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum. Itu enggak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih. Itu karena pola. Pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik. Mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. Malah mau malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk, saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojol gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya, kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Erso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau gak jamnya, gak mau dosennya ngajar. Ya, kalau kiai kan gak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi, saya sering. Ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak. Jadi gajinya tetap. Kata saya gak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan, mesti dapat gaji. Kalau tetap gak naik-naik, kata saya. Kalau kiai gajinya gak tetap, tapi di atas yang tetap, kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya khed ya nunggu pelajaran. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak, ya semuanya, saya pernah di pasar, Gus, mau tanya. Tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini, padahal biasanya khed hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan kebiasaannya, rudat kilal atuh. Itu enggak usah sowan ke rumah, juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran, jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim, yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak enggak bayar itu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena dicium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati apa saling. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradab tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik, itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qaul. Faya tama'alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin, sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana. Itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya. Mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadere, no bisa bahaya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri, Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah, bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor, pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya alpat, punya rokon, punya, terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan, hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lo mau 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200 ribu aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah, salaman tok sudah. Enggak minta apa-apa, kan dia tahu diri, enggak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah, itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu, kamu harus yakin khairihi wa syarihi minawwa. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Tadi orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sowan bang. Tuh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok enggak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani. Dianggap penting saja. Bilangin, sebagian orang kampung sini enggak suka sama engkau. Baguslah, enggak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong tuh karena senang. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika fakot atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa. Kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Hak, suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang gak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang gak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100 ribu aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang gak seneng ya berkah, karena ini gak minta macam-macam, enggak. Nah, itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi, kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu, hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau Kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk Kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita Kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemnya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor. Kira-kira pinjemannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP. Pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjem karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya, keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya yang menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Gus, enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan enggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan enggak mungkin. Kalau yang kayak enggak Pak Fajar, Pak Sadali kan enggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Menyorot madhab dunia. Kayak engkek-engkek itu kan enggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madzhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh, terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini, ajarkan perbandingan apa? Madzhab, setuju banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Jadi terus kiki itu sama saya senangnya bukan karena tabel. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus enggak mau jadi kiki itu? Waduh. Wah, ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiki itu kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya enggak bisa. Ya sudah Gus aja jadi kiki besar aja itu. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya apa ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Tanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak. Pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja enggak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan. Amal buruk kayak ada saran, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? Satu bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, setelah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, apa? Ingka dari segi fisama, apa? Wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu. Terus wa ingkana qalilan, fakasirhu. Kalau sedikit, perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa, ya, haroman, patohirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasirhu, paling trennya yang enggak benar juga fatohirhu. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah. Karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru. Gitu. Tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalil. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu, senang saya. Seneng saya sering salat teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya enggak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadu sehingga antar kalian tidak saling apa? Tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat. Yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas enggak mesti al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh enggak berani ngajarin kemudian digunakan orang fasik malah menjadi orang nakal kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita gak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi, sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu. La tamud dana ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai deso. Mungkin punya keri tua sudah seneng. Punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry. Waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan. Melihat saya di sana. Wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus karena latamu dan apa ainaika ilham kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi dibanding Anda. Kalau kamu enggak bisa ngelola hati Anda bisa hasud, Anda bisa dengki. Paling enggak Anda bisa enggak syukur. Terus saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang enggak kuat, weh, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Oke, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Pak untuk pencerahan yang luar biasa. Kita masih punya waktu 28 menit. Kalau Gus Pak berkenan, apakah ada yang ingin bertanya? Singkat, padat, sebutkan nama. Sana dulu ya. Ya. Tiga ya? Tiga aja ya. Satu, sini dua, satu lagi dari Ahwat. Ya Ibu ya. Ya. Silakan. Satu cari sana ya. Maju aja. Maju. Mikrofonnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Baha. Nama saya Boy. Mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri. Tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah, mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir. Ya mungkin seperti itu, Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh, Gus. Kesempatan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di Yaumil Akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan. Itu pertimbangan gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau timbangannya itu sama? Artinya seimbang. Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua, itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zalim kepada orang lain. Tapi di lain sisi, itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan kalau secara pahala, kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa ya. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazula Hasanah. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ini ada tiga penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya, apakah ini universal, termasuk untuk yang non-muslim bahkan gitu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan, kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu. Seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Ya. Terus kemudian Bu Hasanah, ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silakan Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi napa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang itu senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi, dulu itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Ini kan enggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian enggak paham, ya keramat sendiri. Jangan enggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu, Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan di titik. Angka 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun. Nisbatusnaini ilama la nihayatalaha. Itu nisbatul fardh asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar. Semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang. Tetap yang al-aslu itu angka 1. Itu otak siapapun itu akan ikrar dengan logika tadi. Bukan kita. Muslim, semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal-usulnya angka satu. Terus dia gambar. Gambar, ya gambar apa saja. Gambar masjid, apa gambar sapi, atau gambar apa saja. Dimulai satu titik. Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai satu titik. Nuktotil wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu, diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah, ya Bismillah itu ada di titiknya, titik kayak nyabak. Lah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari satu titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari satu titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang gak terima gimana? Mbok gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? Satu titik. Angka sebesar apapun dimulai angka apa? Jadi diroyah itu ya universal gitu maksudnya. Ya gitu Mas Baya. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat hidayat apa itu nomor dua. Tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi. Misal. Kamu ingin draw? Ini kasus ini. Gak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf apa? Ashabul A'raf, orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas apa? Pagar pembatas. Di surga enggak, neraka enggak. Jadi kejadian surga dan neraka itu gini, tak teranginnya. Jadi kira-kira gini, kan hisab itu hanya rubu'un nahar sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi satu dunia ini dihisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'anuruhum baina idihim. Yang pas-pasan, ya sinarnya pas-pasan. Sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan. Yang kelip-kelip agak-agak ini yang rawan kesaruk ini yang kelip-kelip. Yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisuril lahubab. Terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagernya yang kelip-kelip tadi. Yang temangsang ini. Karena yang jelas hitam di kiri, yang jelas putih kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah terus temangsang di Araf itu. Nah, terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka bilang Rabbana srif anna adzaba jahannam. Kalau melihat surga ya Allah, ma kuntu asqa khalqik. Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial dan Kau Maha Rahman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa. Sabar. Wa ahraqan akah. Ya ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua. Baunya juga enggak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah. Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu tok. Gitu. Nah ini saya pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus melihat surga. Nah, di surga melihat orang kayak gitu kan? Di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Was. Istri yang di dunia kurang cantik, rewel. Yang di surga itu istrinya cantik semua, gak rewel semua. Gak minta belanja, cantiknya gak usah kesalahan, pokoknya top lah. Terus dia melihat, tersiksa, cara Jawa ngiler. Weh, masa ngelihat tok? Akhirnya ya lama-lama berani ngajukan, ya Allah masa ngelihat tok? Buat dikasih masuk gitu. Ya, terus, tapi kamu kan janji gak minta lagi. Ya, terus ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul A'raf itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya, memang lama sekali. Nah soal orang membunuh itu, apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu, kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaktulul qatil fayatubu hadha. Jadi ada orang nyun sewu membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum. Qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedzaliman-kedzaliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh. Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Apa Hamzah lah. Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan. Dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Di tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi, tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Curi. Kemudian yang mencuri tobat, entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa, Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan Qatil sama Maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi, masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab. Orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar, yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti suksesnya, pengganti. Itu gak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut. Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal, pula awas kalau ganggu Rasulullah, ngadepin saya. Itu fair. Kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lah tobat ke masjid, nyapu. Yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh, harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak pandu kalau sudah di Arab. Terus gimana? Yang ketiga, U sama MU. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Dia beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu gak bisa dihindari. Karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu gak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali. Maka kalau menurut madzhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali. Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kamis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang, Nabi malah takut kalau ibadah sunnah dilakukan terus-menerus. Karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah. Karena ya tadi, Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut. Karena Nabinya orang banyak. Kan bukan Nabi kelompok tertentu. No? Jadi sederhana. Terus menyangkut, ini dengerin betul, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal-yaden war-rubbaten wal-qodamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden, 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qodamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadala ka waj'i wa sam'i wa basari. Ya Allah telah sujud ke engkau wajih saya, jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qodamen. Ini wajah tu wajah, ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya, kayak enggak. Nah hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya, kayak enggak. Nah itu terus ada Al-Madaibul Arba'ah. Ya implementasi di Indonesia, dulu Mbak Ahmad Dahlan juga ngaji Mbak Soleh Darat. Mbak Hasyim Asyari juga ngaji Mbak Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabu. Sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Dia kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah ya dianggap biasa. Karena memang ngelola ya, ngelola sudut pandang itu enggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dandani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman itu akeh tunggale. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada Nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan. Faka'an nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan gak ada adab saja. Yang satu tanya. Mali aroka abisan ka'an naka tak kenatumir rahmatillah. Wong kok murung terus. Kayak dunia orang rahmat ya. Nah anda ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah itu sudah orang kombinasi itu. Isa yang mau, Yahya mau, Muhammadiyah ya gelem, Endo ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya, coba masalahnya coba. Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut, beliau enggak kunut. Ketika ditanya, lima ada taruh tal kunut, ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab ini. Dia biasa. Sebaliknya juga sama, orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut, dia ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi, Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing. Dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan tidak harus dengan NU, antara NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, "Sifli wajah Rasulillah, Mbak tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa." Sahabat tuh nangis senangis-nangisnya. "Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Loh kenapa? Engkau kan sahabat, sungkan sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya." Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan itu ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah itu ijtihad. Maksudnya itu ijtihad. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, "Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah?" Ben wong ora kepikiran nyangoni. Lah tapi nek kowe tawaduk melas terus dibalekno umbalmu sakit. Engko nang ra iso mulai kiyaine. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah itu wilayah ijtihad, sudah enggak usah di ya, pokoknya sudah yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.